perasaan yang hatiku. Naliko aku kangen marang seliramu, cahayu rumono isi laguku. Aku cinta lan tresno kepadamu. Aku sadis munyue iatiku. Nadan kue sing tak tresno malah gambar citro. Citro sing tak rasake nganti neng pucuk hawa. Paribasan tresno kue ora kudu duweni. Nanging tak rasake tur koyo ambyar ati iki. Dudek bola bali kue mesti nglarani. Nanging tetep tak trimo mergo kang mas tresno. Karo pantangan liyo sing marai aku dadi keronto-ronto. Adikku sayang tapi utekmu peyang. Teko nglarani kang mas cintenanan sayang. Aku kudu piye kok malah edan dewi. Ngadepi kenyataan nek kowe ro liyane. Yo wis tak ikhlas ge kowe karo kae. Amarga kabeh kuwi wis pancen dalane. Senatian aku wis